Mitra Bisnis, setelah Jokowi menjadi presiden dan Ahok naik menjadi gubernur DKI, kosonglah posisi wakil gubernur DKI. Untuk membicarakan lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fajrul Rahman. Pak Fajrul, menurut Anda siapa yang cocok mendampingi Ahok dalam mengurus Jakarta? Ahok ini terkenal sebagai penerobos sebenarnya. Breakthrough begitu ya, selalu dia mengambil tindakan-tindakan yang sifatnya terobosan-terobosan. Jadi menurut saya sih yang diperlukan oleh dia adalah orang yang bisa memanage organisasi pemerintahan sebenarnya di DKI. Kalau orangnya sama seperti Ahok, wah agak kerepotan juga nanti DKI Jakarta kan. Artinya bisa sih sebenarnya dua-duanya seperti Ahok nanti diserahkan kepada deputy dan yang lain-lain. Tapi menurut saya sih bagus sekali kalau selalu ada penyeimbang begitu. Ada Pak Ahok sebagai penerobos kebijakan, karena biasanya umumnya hampir semua kebijakan pemerintahan berhadapan langsung dengan birokrasi, dengan kelompok-kelompok kepentingan, dan orang seperti Ahok sangat diperlukan. Tetapi hasil dari sebuah gebrakan perlu diinstitusionalisasi, dilembagakan, direncanakan gitu kan. Apa yang kita sebut sebagai manajemen itu kan sederhana banget. Selalu ada perencanaan, selalu ada organizing, selalu ada actuating itu kepemimpinan, dan selalu ada yang namanya controlling begitu. Nah, kalau kepemimpinan itu hanya seperempat tuh di dalam mekanisme manajemen, planning, organizing itu diperlukan orang yang biasanya memiliki kemampuan yang berbeda. Actuating dengan style seperti Pak Ahok memang diperlukan. Nah, itu nanti untuk berikutnya controlling itu juga biasanya diperlukan orang yang memang punya kemampuan manajerial dan administratif. Menurut aku sih kriterianya seperti itu ya. Tidak ada persyaratan kan sebenarnya, bisa dari partai, bisa dari non-partai kan seperti itu. Walaupun mungkin partai yang bersangkutan seperti PDIP karena gubernurnya adalah Pak Jokowi sudah menjadi presiden, terpilih tentu akan meminta menjadi wakil gubernur seperti itu. Jadi Pak Ahok memang bebas memilih ya Pak, termasuk dari luar partai? Bebas sebenarnya memilihnya. Di dalam aturan sebenarnya cukup bebas beliau memilih. Tetapi karena secara tidak tertulis umumnya akan diambil orang dari pihak partai yang pengusungnya. Ya, dia pasti menghadapi sejumlah pilihan-pilihan dan itu menurut saya bisa saja dilakukan. Kita bercermin dari Ibu Risma kan, ketika wakilnya menjadi calon gubernur, dia akhirnya sampai titik yang sangat keras kan, sampai ingin mengundurkan diri karena partai yang bersangkutan, yang penyokong dia menginginkan seseorang begitu kan, tapi akhirnya diterima juga. Jadi mungkin pertarungannya akan sangat keras, tapi sebenarnya bisa diatur kok itu. Belakangan muncul banyak nama dari PDIP, seperti Boy Sadikin, Bambang Deha, Jarod Saiful Hidayat, sampai Rieke Diah Pitaloka. Menurut Bapak, siapa yang paling pantas menjadi wakil Ahok? Kriteria aja deh, kemampuan administratif dan manajerial bisa sih diraba dari keempatnya kok, tapi saya tidak mau menyebut namanya, biar ini aja apa pendengar saja yang melihat. Sebaiknya tidak seperti Ahok lagi gitu, karena kalau yang seperti Ahok lagi jadi dua-duanya nanti berantem terus dengan banyak pihak kan kayak gitu. Terobosan memang diperlukan, tetapi tetap administratur dan manajerial, orang yang punya kemampuan aja tetap sangat-sangat dibutuhkan dalam apa mengelola apa birokrasi sebesar ini dengan kompleksitas di DKI dan uang yang besar sekali, hampir 80 triliun di APBD-nya, tetapi besaran size-nya juga luar biasa. Di sini kan di Jakarta ada 70% uang Indonesia beredar kayak gitu kan. Jadi diperlukan memang orang yang tangguh dalam administrasi dan manage pemerintahan. Karena tantangan terpertama nanti adalah sampai hari ini menurut saya soal birokrasi, dan itu harus ada yang menangani. Jadi reformasi birokrasi itu menjadi tantangan dan mestinya bisa menjadi beban dari wakil gubernur gitu, supaya Ahok bisa lebih banyak pergi karena harus melihat persoalan-persoalan secara langsung di Jakarta, yang dalam bahasanya Pak Jokowi itu kan belusukan, tapi bisa dalam bentuk yang lain begitu. Siapapun nanti wakil Ahok, kira-kira bisa nggak Pak memenuhi salah satu syarat mutlak dari Ahok, yaitu tidak boleh terima suap dari siapapun dan taatnya harus sama konstitusi, bukan konstituen? Sebenarnya bukan hanya keinginan Pak Ahok kan. Sekarang KPK, kepolisian, kejaksaan kan di bawah Pak Jokowi kan bekerja sekeras itu. Jadi itu bukan hanya harapan Pak Ahok, itu adalah tuntutan undang-undang sebenarnya, tuntutan peraturan. Nah, memang sebaiknya kala itu yang menjadi alasan Pak Ahok, dari sejak awal mestinya dia mengambil keputusan semacam itu. Jadi jangan main-main, jangan tiba-tiba naik orang gitu dengan alasannya, nanti deh biar rakyat aja yang menggebukinya gitu. Jadi itu nggak enak jadinya kita gitu lah ya. Jadi seolah-olah diambil, padahal rakyat sudah tahu orang ini korup, misalnya, atau orang ini pelanggar HAM, atau bisa begitu ya, tiba-tiba diangkat dengan alasan, ya nanti rakyat aja yang menilainya. Ya mestinya menurut saya sih, dari sejak awal kriteria itu ditetapkan, dan Pak Ahok harus menetapkannya dari sejak awal. Jangan dalam tanda petik berpura-pura menunggu gebukan publik gitu ya. Demikian pengamat politik Fadjrul Rahman, saya Kori Lumenta.